Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi al-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan kita dari segala kemungkaran, seperti Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus beristiqamah dalam kebaikan hingga kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita mengerjakan kebaikan dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita di majlis hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa akan kami hadirkan sebelum membaca hikam, kitab hikam, ada satu hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah anin Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, inna allaha khalaqal khalqa, Allah menciptakan semua makhluk semesta. Sebagian ahli tafsir hadis menjelaskan khalqa ini adalah menciptakan manusia. Kalau makna khalq adalah semua ciptaan Allah adalah khalq. Langit, bumi, termasuk arsy, kursi, lautan, gunung adalah khalq. Sebagian ahli tafsir memaksudkan di sini adalah setelah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam. Dan Allah tahu bahwasanya setelah menciptakan Nabi Adam nanti akan ada keturunan-keturunannya. Hatta idza faragha min khalqihi, setelah Allah selesai menciptakannya. Qalat, maka berkatalah Ar-Rahimur Rahim. Jadi setelah menciptakan Nabi Adam dan bersama itu juga Allah, semua ini ciptaan. Rahim itu adalah hubungan, jalinan kekeluargaan itu Rahim. Diambil dari Rahim karena dari perut ibunda yang sama, Siti Hawa, dari Rahim. Maka nanti akan ada keturunan-keturunannya dan di antara mereka itu adalah sambung dengan Rahim yang sama. Maka menyambung kekeluargaan ini namanya silaturrahim. Rahim penyambung antara keluarga dengan keluarga itu berkata kepada Allah, hadza maqamul 'aidi bika minal qati'ati. Saat inilah waktuku untuk memohon kepadamu ya Allah agar aku dijauhkan daripada diputus. Rahim yang dari situ nanti akan sambung menyambung antara manusia dengan manusia, kekerabatan. Maka rahim itu sudah minta kepada Allah agar dijaga agar tidak diputus. Lalu qala na'am, Allah menjawab, baik wahai rahim, Apa yang kau minta? Naam. Naam. Jawab Allah. Ya, aku penuhi permintaanmu. Agar tidak ada yang memutus sekali engkau. Jadi rahim meminta kepada Allah, adapun cara mintanya, bicaranya rahim itu seperti apa? Yang jelas semua selain Allah adalah makhluk Allah. Malaikat semua, ciptaan kita makhluk Allah semua. Semuanya. Termasuk rahim. Dan kalau disebutkan bahasanya bintang, bumi, langit, semua, semesta, batu, bebatuan itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, kita tidak mengerti tasbihnya. Dan mereka bertasbih kepada Allah, termasuk dialognya makhluk, semua makhluk kepada Allah. Tentunya dengan bahasa masing-masing. Manusia dengan lisan kita, binatang dengan bahasanya, yang mereka semuanya adalah patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Dan bagaimana rahim penyambung antara kita dengan saudara ini, bagaimana ngadu kepada Allah? Saat inilah ya Allah, setelah kau ciptakan manusia, maka saatnya aku memohon kepadamu agar tidak ada yang memutus di antara kami. Di antara yani yang sambung dengan kami, rahim. Sesama keluarga. Qala na'am, dijawab. Amatardaina, wahai rahim, apakah kamu tidak ridho? An asila man wasalaka, aku akan sambung orang yang menyambungmu. Siapapun yang menjaga engkau, sambung silaturahim antara kerabat, sanak saudara, maka aku akan sambung kepadanya. Wa aqta'u, dan aku akan putus. Man qata'aki man wasalaki, menyambungmu, bukan wasalaka, kan rahim rahmanmu. Wa aqta'u, dan aku akan putus. Man qata'aki, siapapun yang memutus engkau. Ini dari awal, setelah ciptakan manusia, rahim sudah meminta agar dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya kita diberi syariat agar kita menyambung silaturahim. Sehingga yang memutus tali silaturahim itu akan diputus oleh Allah. Kalau sudah Allah memutus, maka rahmat tidak diturunkan oleh Allah kepada orang tersebut. Pengampunan juga tidak akan diberikan kepada orang tersebut. Lihat, begitu mengerikannya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, bahkan tidak boleh masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Qalat, kemudian rahim berkata, bala iya ya Rasulullah, ya Rabb. Qala huwa laki, itulah untukmu. Nah, dari awal Allah sudah mengancam, mengingatkan, akhirnya mengancam, memberikan ancaman, siapapun yang memutus tali persaudaraan akan diputus oleh Allah. Sehingga menjadi sebab sempitnya rezeki. Sampai kalau ada malam seperti malam Nisfu Sya'ban, dan ada saat-saat tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni hambanya, seperti setiap malam, setiap Senin dan Kamis akan disodorkan amal. Tapi Allah berkata, Allah menjawab, bagi dua orang yang memutus tali persaudaraan, yang saling bermusuhan, jangan, tidak diterima dulu sampai dia itu berdamai. Dan hukuman silaturahmi itu luar biasa diwujudkan di dunia oleh Allah, agar menjadi sempit rizkinya, menjadi sebab tidak diampuni. Malam Nisfu Sya'ban, di saat Allah SWT mengampuni hamba-hambanya, kecuali asyahna, kecuali orang yang punya, kecuali musyahin, kecuali orang punya kebencian, permusuhan dengan saudaranya, yang memutus tali persaudaraan. Maka dari itu, lihat, awas, jangan sampai ada di antara kita mencoba-coba atau tidak menyadari kalau dia adalah pemutus tali persaudaraan. Dan persaudaraan di sini ada yang sifatnya amah, umum, sesama manusia. Ada yang khusus, sesama kerabat, yang telah dipertemukan kita oleh nenek kita, bapak kita, ibu kita, kerabat, saudara. Semakin dekat, semakin besar hak kita. Ada sesama manusia. Kalau kita rintit antara kakekku dengan kakekmu, tidak tahu ketemu di mana. Tapi kita manusia semuanya. Maka silaturahmi di sini adalah menyampaikan kebenaran. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita menyampaikan kebenaran kepada orang tersebut, termasuk silaturahim. Kalau dia ingin kebaikan, kita bisa memberikan kebaikan, maka itu adalah silaturahim. Kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat kecuali jauh nanti. Memang kita semua ketemu di Nabi Adam sana. Mbah kita ketemu, tapi tidak tahu jauh. Tapi ketahuilah bahwasanya dengan demikian, yakni tetap ada silaturahmi. Biarpun jauh, ada silaturahmi, silaturahmi yang lebih luas lagi. menasihati, kalau ada yang butuh kita membantu, yang salah kita ingatkan, itu adalah silaturahim. Ada silaturahmi orang yang dekat, kerabat dan sebagainya, yaitu termasuk diantaranya adalah dengan memberikan nafkah, menanyakan tentang keadaannya, kemudian sabar akan gangguannya, sabar akan gangguannya, termasuk silaturahim ada mereka. Nah, ini silaturahmi, termasuk yaitu yang selama ini kita lakukan silaturahmi, kunjung mengunjungi, saling memberikan hadiah. Dan kita harus tahu bahwasanya hakikat silaturahmi adalah menyambung, laisal wasilu bil mukafi. Hakikat silaturahim itu bukanlah engkau membalas kebaikan saudaramu. Kalau membalas kebaikan itu mah enteng, gampang, semua orang bisa, mudah. Walakinnal wasila, akan tapi penyambung silaturahim yang sesungguhnya adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, tapi siapapun yang telah diganggu, dijailin, dijahatin, malah dia menyambung. Maka kalau Anda habis dikasih buah apel lalu ngirim buah pisang, Anda belum silaturahmi, itu membalas kebaikan. Tapi Anda dicaci, Anda diejek, Anda dijahatin, lalu Anda menyambung kepada mereka, maka Allah akan menyambung kepada Anda. Bagaimana kalau sudah Allah menyambung kepada Anda, Allah berikan rahmat kepada Anda. Enggak ada yang kurang setelah itu. Kesusahan akan dicabut, kefakiran akan dicabut, umur dipanjangkan, semakin berkah. Umur panjang maknanya bisa saja umurnya, umur panjang artinya apa? Secara zahir umurnya panjang. Umur panjang itu memang umur tidak ada perubahan. Akan tapi ketahuilah, ada tanda umurnya panjang nanti adalah senang silaturahim dan sebagainya. Dan makna umur panjang yang kedua adalah, dikatakan silaturahmi menjadikan umur panjang, yang pertama adalah memang dengan bersilaturahmi maka ia akan bukan ditambah umurnya. Jadi gini, umurnya itu adalah panjang sampai 70 atau 60. Dan di dalam mencapai umur 60-70 itu dia rajin bersilaturahmi. Jadi tidak ada istilahnya kok gara-gara silaturahmi nanti lalu berubah umurnya, enggak ada. Umurmu sudah dijatah oleh Allah. 100 ya 100. Akan tapi ketahuilah bahwasanya untuk mencapai itu semua kita kan ada waktunya. Sama orang kaya, kaya hari ini usaha, nabung dan seterusnya, berbisnis sampai kaya. Ketahuilah, bukan bisnis menjadi kaya. Akan tapi ketahuilah, memang perjalananmu harus melalui bisnis. Jadi bukan kamu berusaha lalu merubah dirimu menjadi kaya, tidak. Kamu kaya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati tahun 100 tahun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perlunya? Kita kan enggak ada gunanya pun sudah dicatat. Nah, sekarang kamu kan tidak tahu bahwasanya umurmu sampai kapan. Dan kamu tidak tahu apakah kamu bakal kaya atau tidak. Maka berusahalah. Jangan sampai, lah kalau memang takdir saya kaya, ya nanti pasti kaya, biarpun saya tidur terus. Ya, tidur aja kalau berani. Nggak cari duit, nggak ada ngasih duit. Berusaha. Dan ternyata memang tidak jaminan orang berusaha kaya, banyak orang berusaha, jungkir balik tetap nyungsep, ada kok. Maka dari itu lihat. Yang dikatakan menjadikan umur panjang, pertama adalah karena engkau rajin silaturahmi, maka itu tanda bahasanya engkau panjang umur. Yang rajin silaturahmi itu tanda memang di pandangan manusia gara-gara silaturahmi panjang umur, gara-gara saya makan saya kenyang, seolah-olah begitu. Akan tapi bukan, kenyangmu sudah ditulis oleh Allah, makanmu ini adalah juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua daripada panjang umur karena silaturahim adalah umur memang pendek, 60 70 80. Akan tapi lihat, kebaikanmu akan terus panjang disebut oleh Allah, pahalanya tidak pernah berhenti. Karena kita senang berbuat baik kepada seseorang, lihat silaturahmi memberikan hadiah seseorang, tentunya hadiahnya dipakai untuk sholat, dimakan oleh orang soleh, dimakan sanak kerabat, jadi pahala yang sudah kirim di akhirat. Ini sehingga umurnya memang pendek, akan tapi ternyata sebutan di dunia pun panjang. Imam Ghazali sudah meninggal, tapi hari ini kayak hidup. Imam Nawawi sudah meninggal, hari ini kayak hidup, panjang umurnya. Baik, sampai di sini masalah silaturahmi ini mukaddimah. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita memutus tali persaudaraan. Sebabnya macam-macam, ada namanya warisan. Wah, ini paling serem. Urutan-urutan waris, ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang berebut waris. Hati-hati. Dan kadang-kadang tamak dunia, lihat. Sampai kadang orang berkata, kalau aku bisnis dengan orang lain bisa, kalau sama adik malah gak bisa. Na'udzubillah. Kenapa? Mungkin kau yang jahat atau adikmu yang jahat. Bagaimana dengan saudara seperti itu? Lihat. Kalau sudah orang berani jahat sama saudara, berbuat jahat kepada orang lain sangat mudah. Tolong adikmu, adikmu, kakakmu, kakakmu. Ada hak besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah silaturrahim. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Muqaddimah. Muqaddimah singkat. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi daraini amin ila anqal. Kita sampai kepada hikmah yang ke-20. Ma aradat himmatu salikin an takifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamak. Himmatu salik. Anda adalah salik, peniti jalan menuju ridha Allah. Dan di dalam meniti engkau, anda tidak akan berjalan kecuali ada semangat. Semangatnya seorang salik, semangatmu di dalam menuju kepada Allah tidak akan mau berhenti. Di saat sampai kepada kushifa laha, artinya apa? Jadi ada, anda berjalan dengan semangat. Kemudian di dalam perjalanan anda, anda menemukan sesuatu. Kushifalaha. Maka seorang salik yang sesungguhnya tidak akan puas sampai di sini. Jadi ma'aradat tidak akan mau himmatu salikin. Semangat seorang pemburu ridha Allah, pencari ridha Allah, antakifa tidak akan mau untuk berhenti. Indama kushifalaha, di saat sudah dibukakan kebaikan saat itu. Illa wa nadhadhu, kecuali akan diseru oleh hawatiful haqiqati. Hatif adalah suara yang tidak ada rupanya. Artinya apa? Seruan kebenaran. Seruan kebenaran akan menyeru kepada seorang pemburu keridhaan Allah tadi. Hakikat kebenaran akan berkata, allati tadrubu amamak, yang kau cari ada di depanmu. Artinya apa? Belum. Masih. Teruskan lagi. Masih teruskan lagi. Nah ini, himmahnya tinggi, semangatnya tinggi. Tidak akan puas. Pemburu akhirat ini, pemburu dunia saja enggak pernah puas. Bagaimana pemburu akhirat puas? Pemburu dunia, lihat. Punya pabrik satu, minta pabrik yang kedua. Itu pemburu dunia, pemburu akhirat mesti lebih dari itu. Karena apa? Agung di hadapan Allah. Adapun kebesaran di hadapan Allah tidak berbatas. Seluas kuasa Allah. Sebesar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini sepotongan lagi. Kemudian selanjutnya wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanati, dan tidak akan tampak. Tabarruj ini adalah kalau perempuan berdandan menampilkan dandannya, tabarruj, tabarruj. Tidak akan menampakkan dhawahirul mukawwanat, semesta ini, yakni selain Allah itu mukawwanat. Allah mukawwin. Mukawwanat semesta, apapun termasuk keramatnya seseorang adalah ciptaan Allah, bukan Allah itu. Jadi tidak akan tampak sebuah kelebihan yang menjadikan orang disanjung, dikagumi. Illa wanadathu haqiqatuha haqa'ikuha, kecuali hakikat daripada gebyar dunia tadi menyeru innama nahnu fitnatun fala takfur, aku adalah ujian bagimu, maka jangan sampai engkau ingkar nikmat Allah, jangan menjadikan sebab jauh darimu. Baik. Seorang hamba berusaha untuk mencari Allah, mencari ridha Allah. Mungkin dia adalah seorang yang semula diuji dengan kebejatan atau dengan kebodohan, jauh dari ibadah. Akhirnya dia belajar. Setelah belajar dia mencoba mengamalkannya sehingga benar-benar dalam waktu singkat, setahun, dua tahun, tiga tahun, menjadi orang soleh. Baik, ilmunya tambah dan ibadahnya tambah. Lihat. Kalau memang dia benar, himmatu salik, semangatnya tidak akan puas sampai di situ. Yang repot, yang bahaya adalah puas sampai di situ. Oh, aku sudah menjadi wali. Sudah selesai. Pangkatku sudah tinggi. Tapi orang yang himmahnya benar cari ridho Allah, enggak terhenti, enggak akan tertipu kepada itu semuanya. Kalau dia sudah merasa baik sekalipun, bisa melakukan sholat semalam misalnya 25 rakaat atau 1000 rakaat sekalipun, bisa bersedekah banyak sekalipun, lihat yang ada di dalam dirinya adalah rasa kurang. Seruan batinnya kebenaran tadi akan berkata, kurang, yang kau cari bukan ini, masih sana terus. Walladzi tatlubu amamak, kau bersedekah? Iya, aku bersedekah. Karena Allah? Iya, karena Allah. Kurang, masih tinggi lagi pangkat yang harus kau titi. Enggak cukup hanya sedekah 100 juta, kasih 500. Seruan kebaikan seperti itu terus. Dan awas, hati-hati kalau jika ternyata engkau terhenti, tertipu. Ah, sudah maqam, merasa dirinya adalah sudah sampai, enggak butuh lagi untuk meningkatkan amal. Baginda Nabi saja bagaimana jaminan surga, akan tapi ditemukan oleh Siti Aisyah kakinya membengkak, tarammat qadamah, kakinya membengkak karena beribadah. Sampai Siti Aisyah itu terheran, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan akan datang, artinya engkau tidak akan dosa, engkau terjaga, akan tapi kenapa engkau ibadah seperti itu? Apalaku na'abdan syakura, aku mensyukuri ini semuanya. Jadi orang semakin hebat ibadahnya, yang dirasakan semakin merasa kurang. Makanya hati-hati, kalau sudah ada di antara kita merasa, wah sudah beres, aku sudah menjadi wali, kasih Allah. Makanya ada orang ngaku-ngaku jadi wali, ini kepleset dia itu. Sudah merasa, lanjutannya ini ada. Lanjutan ini, kalau kita hubungkan lanjutnya, wala tabarrajat lahu dawahirul mukawanat. Dan awas, jika engkau menuju kepada Allah dengan amalan ibadahmu, dengan sedekahmu, dengan wiridmu, dengan zikirmu semuanya, engkau ingin menuju kepada Allah dan engkau merasakan perubahan yang luar biasa, tapi engkau tidak boleh tertipu itu semuanya. Akan tapi semangatmu jika tulus mencari yang agung yaitu Allah, himmahmu tinggi, tentu himmahmu akan menyeru, kurang, tidak cukup. Hanya segitu bersedekah? Tidak. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, terus. Karena pangkat di hadapan Allah sangat tinggi, tidak berbatas. Tapi kalau sudah tertipu, berhenti. Sebetentang-betentang kesana kemari. Lalu akhirnya apa? Ngelihat orang lain. Hah, kasihan tuh. Saya dulu memang kayak dia, mabuk. Tapi saya bisa baik. Ini orang mondok dari lama-lama. Gak bisa soleh-soleh. Saya sudah belajar 2 tahun, saya sudah beres. Saya ilmu sudah ngerti, sholat bisa baik. Ada kan? Dia bangga dengan dirinya sendiri, tertipu dia. Tapi kalau orang yang benar kepada Allah, menuju kepada Allah, yang dicari Allah adalah semakin dia melakukan kebaikan, semakin dia merasa malu di depan Allah. Karena dia sadar, dia tidak akan bisa berinfak kecuali Allah menghendakinya berinfak. Karena Allah memberikan kepadanya harta, tidak cukup Allah memberikan harta lalu orang bisa berinfak, tidak. Allah memberikan harta kepada orang tersebut, kemudian yang kedua Allah memberikan keinginan dan kemudahan. Semuanya sahamnya dari Allah. Ada orang banyak duitnya, masya Allah, ngeluarkan tuh beratnya setengah mati, nggak selamat dia. Makanya kalau ada orang bisa berinfak, bersedekah, kalau dia kenal Allah, dia tambah bersyukur, bingung, ya Allah, engkau mudahkan aku untuk bersedekah dan infak, engkau yang berikan kepadaku harta, dan engkau yang memudahkan aku untuk mengeluarkan harta tersebut. Maka puji syukur kepadamu, ya Allah, aku perlu mensyukuri ini semua, ya Allah, ini nikmat darimu. Sehingga betul, syukur yang kita panjatkan pun adalah nikmat dari Allah yang perlu disyukuri lagi. Enggak akan mampu kita membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemuliaan terus ada, lihat. Kita dari orang yang bejat, tingkat menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Dan orang baik martabat, martabat, martabat, sampai martabat anbiya. Aulia, anbiya, martabat tinggi. Makanya sangat aneh kalau ada orang sudah merasa puas. Sudah cukup, enggak perlu lagi. Masuk bab ujub. Ujub. Jadi setan itu begitu. Setan itu kalau ingin menjerumuskan hambanya, pertama adalah di stop dari melakukan kebaikan. Jangan lakukan kebaikan, terus kau di tempat mabuk saja sana. Judi, terus, terus, terus, kata setan. Cuman karena dia punya akal, orang tersebut punya telinga, dia mendengar, lalu berpikir kebenaran, lalu dia patuh dengan kebenaran, tobat dia. Jerit setan, waduh, aku jerumuskan, enggak mau dia. Mulai datang ke masjid, menghadiri majelis taklim, belajar ilmu, ikut amalan-amalan, zikir, solawat, dan seterusnya. Dengar berita juga, kalau dia harus baik dengan keluarga, diamalkan itu semuanya. Cuman setan tetap mengikutimu. Setan tidak akan puas. Targetnya adalah Anda masuk neraka. Setelah orang punya amal baik, setan enggak akan menghentikan lagi, akan tapi malah dimotivasi oleh setan, disupport oleh setan. Diberi semangat dari dalam diri, bisikan terus. Akan tapi apa? Setelah itu oleh setan dibisiki, enggak ada orang yang baik kayak ente ini. Coba lihat. Tetangga ente itu ustaz saja enggak kayak kamu tuh, ustaz. Iya benar juga ya. Ustaz aja tanya salat malamnya berapa rakaat tuh? Senin Kamis enggak pernah. Ente Senin Kamis. Tahajud nih Masya Allah. Ente seorang tajir. Sedekah. Wah, iya. Mulai, ujub. Gak ada sih. Akhirnya ngelihat orang lain. Ngelihat orang sedekah. 1 miliar. Berapa sih asetnya? Asetnya 1 triliun. 1 triliun cuma sedekah 1 miliar. Mulai ngerendahkan orang. Ujub dan sombong. Rusak. Lihat. Karena dia merasa puas. Biasanya melihat kemuliaan yang dilakukan itu sudah tuntas, seolah-olah tidak perlu lagi. Tapi orang berindu kemuliaan, enggak. Semakin dia berbuat baik, dia ingin meningkatkan lagi. Terus dan terus dan terus, tidak ada hentinya. Yaitu himmahnya tadi menyeru, terus lagi, masih ada di depanmu lagi. Sampai kapan? Sampai kau mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu targetnya. Nah, kalau orang sudah berbuat baik, lalu tidak dijaga hatinya, masuk bab ujub, dia tertipu dengan kebaikan yang dilakukannya. Tolah-toleh sana sini, merasa dia orang paling soleh, paling hebat. Ini bahaya sekali dia. Amalnya habis dengan ujub. Pemandang orang lain selalu dengan pandangan merendahkan, meremehkan. Seolah-olah di bawahnya dia. Enggak ada kayak saya. Dan mungkin tidak diucapkan, tapi dalam hatinya hanya lirak-lirik. Sambil merenung itu. Tapi melihat orang terlalu di bawahnya dia, bawahnya dia, bawahnya dia. Musibah, rusak hatinya. Nah, wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat. Tidak akan tampak menyilaukannya mukawwanat selain Allah, ciptaan Allah. Artinya apa? Semua ini ciptaan Allah bagi orang yang himmahnya tinggi tidak akan menjadikan dia silau. Akan tapi justru apa yang ia temukan dari gebyar yang disaksikan dan didapatkan, dia faham, dia selalu berkata seperti dunia akan berkata, aku adalah ujian. Nah ini tabarrat jalahu dhawahirul mukawwanat, dijelaskan para ulama di sini, kan ini kitab tasawuf, bukan bicara tentang dunia fulus, bukan, tapi perlu diberi makna dua. Dhawahirul mukawwanat, dhohirnya semesta ini apa sih? Yang pertama adalah dhawahirul mukawwanat adalah gebyar dunia, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Lihat, kalau Anda memang perindu kemuliaan dari Allah, lihat, ridho Allah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Surga itu milik siapa, bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Surga itu bukan hanya untuk orang fakir, bukan hanya untuk orang ustadz saja, tidak. Akan tapi surga bagi siapapun yang Allah kehendaki. Lihat. Nah, Allah bisa menjadikan seorang tajir, seorang kaya raya ahli surga, seorang pejabat ahli surga. Baik. Sekarang, di saat Allah memberikan kepada seorang hamba yang dia adalah ahli Allah, ahli suluk, menuju ridha Allah yang sesungguhnya, di saat dia mendapatkan kekayaan, apa yang ia fahami tentang kekayaan? Dia akan berkata kepada kekayaan, "Hei duniaku, innama anti fitnatun. Engkau adalah fitnah buat saya. Aku tidak boleh tertipu olehmu." Hah? Sini aku masukkan infak, sedekah, bantu fakir, aku berusaha dengan yang halal. Engkau adalah fitnah. Jabatan dia, orang kenal Allah, dia tahu. Karena jabatan itu sudah ketentuan Allah berikan, dia harus punya jabatan. Tiba-tiba dia harus jadi ketua RT, jadi presiden. Biarpun dia juga berusaha. Atau diberi pangkat apa saja. Nah, kalau orang kenal Allah, dia faham bahasanya. Ini adalah fitnah. Tidak boleh tertipu. Lihat, kalau tertipu dengan dunia, dia tidak akan sampai kepada Allah. Ini adalah tafsiran biasa. Penafsiran biasa tentang hikmah ini. Akan tapi yang dihadirkan oleh para ahli tasawuf ulama, makna dhawahirul mukawwanat adalah karomah. Bisa terbang di awang-awang. Bisa berjalan di atas air. Keluar sesuatu yang ajaib, yang luar biasa pada diri seorang soleh. Apa sikap orang yang benar-benar rindu kepada Allah di saat ternyata dirinya menemukan khawarikul adah, sesuatu yang luar biasa pada dirinya, dia tidak akan terpesona. Makanya aneh kalau santri cari keramat. Para kekasih Allah dengar keramat mengatakan, ente fitnah buat saya. Kalau diberi oleh Allah sesuatu yang lebih, kejadian luar biasa, dia gelisah. Iya, jangan-jangan kalau benar, kalau tidak istidrot, saya masuk neraka gara-gara. Tidak. Sehingga para kekasih Allah itu kalau diberi Allah keramat, bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, maka dia akan menyembunyikan keramat itu seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Malu. Sekarang diobral. Semalam saya ketemu Nabi Muhammad. Ente tahu enggak kejadian di sana? Itu gara-gara omongan saya sudah tak bilang itu. Wah, ceria tidak keramatnya, Masya Allah. Aku bisa begini begitu. Pakai tim sukses untuk menyebar keramat palsunya. Jadi buat 6 orang cerita sana sini, ini suruh cerita. Kayak dunia perdukunan. Ada 16 orang di depan suruh ngobrol, minum kopi dan sebagainya. Di situ ceritakan keramatnya nih. Tau kiai. Di setting. Kalau kita keramat ada, akan tapi cerita keramat gak ada faedahnya. Tidak akan menjadikan hati lembut. Akan tapi ada keramat kita ingin coba. Kalau kita mendengar cerita tentang misalnya, apa yang Anda fahami setelah itu? Kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dihidangkan makanan ayam. Ayam goreng, ayam panggang itu. Setelah dimakan, selesai tulang-tulangnya dikumpulin lalu hidup lagi. Baik, apa yang Anda fahami setelah itu? Menjadikan kita tambah nangis, khusyuk kepada Allah. Akan tapi jika kita mendengar berita, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang khusyuk dalam ibadah, zikirnya begini, akhlaknya begini, itu. Bukan cerita halamat keramat itu dilarang. Kalau kita menceritakan keramatnya orang-orang soleh, iya. Tapi yang aneh kadang-kadang dia ini pengen menampakkan kalau dia punya keramat biar dianggap wali, nanti banyak tamunya, nanti banyak duitnya. Problem itu. Malu. Jadi karomah itu selain Allah. Kalau seorang berhenti kepada keramat, kagum dengan keramat, tidak sampai kepada Allah. Tertipu. Sebab keramatnya itu, keramat-keramat yang diberikan oleh para wali-wali itu, bagi wali Allah tahu ini adalah fitnah, ini ujian bagiku. Kalau aku noleh kepada keramat ini, aku tidak akan sampai kepada Allah. Ma saddana liqa al-mahbub illa wukufu nabi qari. Tidak ada yang menghalangiku sampai kepada Allah, kecuali saat aku sudah berpaling kepada selain Allah. Keramat selain Allah. Sekarang pamer keramat. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang mensyarahi kitab Hikam ini, beliau menceritakan tentang ayahanda beliau. Waktu beliau menceritakan kitab Hadza Walidi, ini bapakku, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tidak menceritakan satu pun keramat ayahandanya. Lalu ada kerabat-kerabat beliau, murid-muridnya ayahanda beliau yang sangat tahu bahasanya Syekh Mula, abahnya Syekh Ramadan Al-Buti itu ahli keramat, keramatnya banyak, ditanya, kamu sebagai anak kok seperti tidak pernah tahu keramat ayahmu. Kenapa kok tidak kau tuliskan dalam bukumu tentang keramat ayahmu? Jadi, kenapa tidak kau tuliskan tentang keramat bapakmu dan sebagainya? Akhirnya apa? Saya tidak akan menuliskan itu semuanya. Akan tapi ada yang lebih penting yang untuk aku tuliskan adalah pendidikan ilmu yang diberikan oleh ayahandaku. Bukan cerita tentang keramat. Kalau seandainya cerita bapak saya bisa berjalan di atas air, apa yang kau dapatlah itu? Diajak berhayal tentang keramat. Coba kita perlu contoh akhlaknya Imam Muhammad Al-Bakir lebih dari keramat misalnya. Di saat dia kena musibah ternyata sabar, anaknya meninggal sabar. Ini yang punya menjadi contoh. Nah, kita kadang-kadang sudah sering dicekoki dengan kisah keramat. Kitab Syekh Yusuf Nabhani cerita tentang Jami' Karomatul Aliyah bukan hanya pamer tentang keramat, ada ibrah di dalamnya untuk mengukuhkan seorang alim ini adalah wali besar dan sebagainya. Cuman yang menjadi masalah adalah di hari ini ada orang yang kalau ketemu sama muridnya itu hanya pengen disanjung membesarkan dirinya. Semalam aku ketemu Nabi Muhammad, titip salam kepada kalian semuanya, kabar gembira, insyaallah kalian ahli surga. Waduh, ketemu Nabi lagi. Kalimatnya benar, hebat, nyenengkan kalimat, tapi dustanya ini yang bahaya. Ketemuannya, ini keramat-keramat ngaku-ngaku dah. Kasyaf. Ya ini hati-hati. Makalah ini. Kalau orang kekasih Allah yang sesungguhnya, para waliullah yang sesungguhnya, kalau terjadi padanya sesuatu yang di luar kemampuan dia namanya karamah, tiba-tiba dia sebegini begitu, Dia malah mengatakan, enggak, bukan dariku itu. Kamu yang melakukan, enggak, bukan dari saya. Menyembunyikan kadang. Dari Allah. Sekarang keramatnya orang lain diaku-aku. Itu karena saya itu. Wah, karena saya. Rebutan keramat. Baik. Nah, ini perbedaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang di dalam dirinya dikuasai kerinduan kepada Allah dan berbeda dengan hamba yang rindu kepada sanjungan dari bangsa manusia. Sehingga kalau orang rindu kepada Allah enggak perlu keramatnya ditampakkan. Kalaupun tampak dia ingin menyembunyikannya. Kalaupun ditampakkan dia ingin menyembunyikannya, takut dia tertipu. Kalau tidak tertipu di dalam dirinya, tertipu di anak-anaknya. Sekarang orang ingin membesarkan gurunya pun kepakaian yang baik palsu. Ini ada dan ini terjadi. Sebab nanti ada keramatnya keramat gantung. Kalau bapak, kalau guru saya keramatnya banyak, ya paling tidak saya jadi dikagumi lah sama orangnya. Jadi khayal, guru saya punya keramat begini-begini. Dusta dia. Guru saya keramat begini. Wow, saya menemukan begini. Saya begini. Saya. Guru saya punya keramat begini-gini. Dusta atau tidak dusta ini? Ngapain? Kalau dusta salah, kalau tidak dusta apa perlunya itu semuanya? Sudahlah, guru saya keramat begini, keramat begini, keramat begini, keramat ini. Kenapa semakin besar keramat gurunya, dia akan numpang dan gandul di keramat gurunya. Numpang. Ini termasuk manhajnya Syekh Muhammad Said Romadhon Al-Buthi. Kita tidak, beliau faham betul tentang hikmah ini. Banyak hamba-hamba Allah ini tertibu dengan mukawanat. Termasuk karomat itu. Mukawanat karomah. Karomah pemberian kemuliaan dari Allah, benar kemuliaan dari Allah. Dan itu disembunyikan, wali itu disembunyikan di antara wali-wali. Yang mengetahui wali adalah Allah nanti. Allah menyembunyikan para wali-walinya di antara hamba-hambanya. Siapa di antara yang menjadi kekasih Allah? Tersembunyi. Apakah wali boleh tahu tentang wali? Syekh Yusuf Namhani sendiri mengatakan, belum tentu wali tentu wali. Belum tentu wali tentu wali, karena disembunyikan oleh Allah. Waliullah disembunyikan di antara yang ada di sini. Tapi husnudzan bahasanya itu waliullah itu adalah benar. Dia adalah seorang saleh, ibadahnya banyak, manfaatnya besar, dia jarang melakukan kemaksiatan. Kalau ada maksiat pun sering mudah istighfar. Oh, nih seorang wali kita, oh iya, boleh begitu. Tapi kita tidak memastikan itu semuanya. Kemudian diberi tanda-tanda lagi, ada keramat. Iya, kita melihat keramat, menghusnudan, dia adalah waliullah. Iya, benar. Tapi yang masalah adalah ini loh. Orang melihat kepada gebiar karamat itu, lalu dia merasa bangga, senang dengan itu semuanya. Seolah-olah sudah menjadi orang yang sudah bebas, enggak akan masuk neraka, tertibu. Sehingga di sana dikatakan, apakah boleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karamatul Aliyah, apakah seorang wali itu boleh tahu kalau dirinya wali? Pernah dengar kalimat tidak ada tahu wali kecuali wali? Kalimat yang sudah memasyarakat. Tidak boleh tahu wali kecuali wali. Padahal di situ ada pembahasan apakah boleh seorang wali itu tahu kalau dirinya wali? Karena wali bukan nabi. Kalau nabi dapat wahyu malaikat turun kepadanya. Tapi kalau nabi turun wahyu kepadanya. Tapi kalau wali tidak. Wali tidak, sebagian mengatakan, dan kebanyakan mengatakan, seorang wali pun tidak boleh tahu kalau dirinya wali. Sebab apa? Bahaya kalau sudah orang tahu dirinya wali, ngerti makna wali atau apa? Kekasih Allah, yang dicintai Allah lah. Ini bisa berbahaya. Sehingga merasa, wah aku kekasih Allah. Wali tempatnya di mana yuk? Di surga? Aku ahli surga, amin. Saya wali. Sehingga sebagian ulama mengatakan jelas, tidak. Wali pun tidak boleh mengetahui dirinya wali, artinya apa? Tidak perlu katakan aku sudah jadi wali. Akan tapi kita minta kepada Allah semoga Allah menjadikan saya wali kekasih Allah. Ya oke. Tapi kalau kita khusnudzan kepada orang lain boleh. Akan tapi lihat kalau kita sudah menganggap saya sudah tuntas jadi wali, tempatku pasti di surga. Allah walilah khaufun alaihim wa hum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Tempatnya di surga. Aulia surga tempatnya. Maka seorang kalau mengatakan aku wali, aku ahli surga, aman dan sebagainya, maka Syekh Subhanahu Al-Fani dengan kajian ilmiahnya mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan, tidak boleh seorang wali pun mengetahui kalau dirinya itu wali. Tapi untuk menjadi seorang soleh, ada rambu-rambunya. Anda menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selesai. Makanya ilmu kewalian, ilmu tasawuf harus benar-benar dengan manhaj. Ada ilmunya. Kalau tidak anda tinggal antur, begadang sampai jam 3 malam enggak tahajutan, katanya bicara tasawuf. Subuhnya enggak jamaah. Mau apa? Wali apa? Wali adalah tahajud, jamaah, rajin ini semuanya. Begadang, bicara tentang keramat, martabat, maqamat, wah keramat. Sampai jam 4, ketiduran subuhnya hilang. Fien. Sabari tidak hari ini kita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Nabi datang kepada Anda, tentu akan ada perubahan. Oh, kita duduk sama orang soleh sehari saja ada perubahan kok. Masa Nabi datang kepada kita enggak ada perubahan? Sama istri masih kejem, sama suami petentang-petenteng, sama sahabat tidak penuh kasih, pelit dan seterusnya. Bagaimana ngaku ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kami teringat guru mulia Habib Idrus Ibnu Al-Kaf, Ibnu Umar Al-Kaf. Allah irham, semoga Allah mengampuni. Beliau bercerita tentang bagaimana adabnya orang salafuna soleh kalau bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Beliau berkata, itu termasuk ujian, termasuk karomah itu. Sehingga para kekasih Allah kalau bertemu mimpi Rasulullah itu disembunyikan. Karena itu rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah, bukan diobral. Gara-gara itu punya majlis maulid yang paling besar, alhamdulillah majlis ini saya setiap malam Senin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam buat dirimu sendiri, bukan diobral. Bahkan para wali akan selalu menutup keramat-keramat tersebut supaya tidak jadi fitnah untuk dirinya sendiri. Kalau anda melihat karomatnya seorang ulama, berhak anda untuk meyakini, iya. Tapi diri pribadi anda tidak perlu menyebutkan keramat anda. Akan tapi disembunyikan seperti seorang perempuan yang menyembunyikan darah haidnya, malu. Nah ini dunia perwalian ini paling sebab kalau orang sudah dianggap wali, apalagi setelah majdub, banyak duitnya. Banyak yang datang. Sehingga kiai syekhul ilim, ahli ilmu, ada guyonan. Mana yang lebih digemari antara ahli ilmu, sama kiai majdub? Kiai majdub adalah kiai yang sudah dianggap keramat, biarpun setelah, wah, lebih banyak kiai majdub. Gak usah belajar. Duduk dengan dia, gini-gini, tak pulang, fuh, beres gini. Ini tuh ya. Memang benar, khusnudan kepada wali majdub boleh. Tapi tidak boleh kita belajar dari dia, karena dia bukan ahli ilmu. Dia kekasih Allah, mungkin. Kekasih Allah, mungkin. Tapi bukan untuk belajar ilmu dengan orang-orang seperti itu. Ini ada. Ada rambu-rambu kewalian itu ada. Semoga Allah menjadikan kita kekasih Allah. Waliullah. Wali yang sesungguhnya. Kalau harus ada keramat, tidak usah ditampakkan deh. Kita pengen keramatnya istiqomah, tidak usah yang aneh-aneh ya. Pengen keramat istiqomah, mati dalam keadaan istiqomah. Tidak usahlah berjalan di atas awang-awang, kita naik pesawat, beli tiket, beres. Tidak usahlah kita keramat berjalan di atas air, naik perahu, sudah beres. Ngapain? Jalan di atas tembok, enggak ada faedahnya, ngapain jalan di atas tembok, naik tangga, beres. Makan api, ngaco. Apa ini, kita pengen makan enak, biasa jalan, naik mobil, enak. Selesai. Ini ada santri yang pengen cepat, santri pemalas, pengen tetap dari wali. Puasa pengen punya keramat, puasa 40 hari pengen punya keramat. Ini kan aneh-aneh. Itu keblinger belajarnya itu. Belajar yang serius, istiqomah, ngaji, sholat yang benar dan sebagainya. Nanti Allah beri keramat. Keramatnya sungguh adalah nanti di akhirat. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau orang himmahnya tinggi menuju kepada Allah, dia akan tergiur dengan keramat-keramat tadi. Bahkan akan mengatakan, hei keramat, engkau adalah fitnah ujian bagiku. Kalau aku noleh kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau aku bangga dengan engkau, wahai keramat, aku akan tidak sampai kepada Allah. Akan tapi lihat mereka ingin menghindar dari itu semuanya. Pengen terus, karena engkau adalah selain Allah. Kalau aku berhenti kepadamu, aku tidak akan sampai kepada Allah. Kalau terkagum, oh siapa dulu saya? Wah, aku sudah diberi keramat oleh Allah. Roti. Roti dari kata. Walhasil. Kisah aneh-aneh. Apakah enggak ada wali? Oh, ada, tapi bukan kamu. Ya kan? Kok ngawaku aku nih? Ada yang salah itu aku loh. Aku punya keramat ngaku-ngaku itu loh. Kalau kita khusnudan pada guru-guru mulia, saya khusnudan berat dengan guru-guru mulia, beliau adalah warga kasih Allah. Dan keramat yang paling menonjol di antara guru-guru mulia adalah istiqomahnya luar biasa. Punya zikir selawat berapa ribu rakaat sehari. Solawat, solawat, solatnya bagaimana? Ibadahnya tengah malam antara maghrib dengan isya tidak pernah berhenti solat. Selagi dia tidak dalam perjalanan. Di perjalanan dunia, ini maksiat tidak pernah terlihat di mata kita. Loh ini guru-guru itu kalau wali bukan seperti itu siapa lagi? Bukan yang berbual itu di tengah malam tidak pernah tidur, bergadang. Kemudian tidak solat subuh lalu dia wali itu. Enggak. Biarpun dia terbang di atas awan, nah, makanya. Saya Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat orang terbang di awang-awang, berjalan di atas air kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, bukan wali. Itu walinya syaitan. Ukurannya syariat Nabi SAW. Tidak ada. Kalau tidak dengan syariat Nabi Muhammad, tidak akan jadi wali. Tidak mungkin waliullah jauh dari syariat Nabi Muhammad. Seorang wali menjadi wali karena berpegang dengan syariat Nabi SAW. Tidak ada wali. Wali aneh, wali keblinger itu nanti. Sudah kita ingin punya, ya semoga Allah memberikan kepada kita karamah namanya istiqomah. Istiqomah meninggalkan kemaksiatan. Memaksiat susah banget. Sudah niat mau nyuri, enggak jadi-jadi. Niat mau zina, batal, enggak jadi-jadi. Oh, ini ada, ini kekasih Allah dijaga. Ada orang nasib buruk, pergi ke sana, enggak sengaja, jadi nyopet. Enggak ngapain, tiba-tiba zina. Nasib buruk tuh manusia. Kalau waliullah dijaga, kama annal amya'a ma'sumuna fa'innal awliya'a mahfudun. Dikatakan oleh para kekasih Allah, Nabi maksum, tapi kekasih Allah dijaga juga oleh Allah. Cuman bedanya, kalau wali bukanlah maksum, akan tapi susah melakukan kemaksiatan. Kalaupun melakukan kemaksiatan, segera minta ampun, akan dihapus dosanya oleh Allah. Ya ada pelanggaran syariat, tidak ada. Kalau ada pun segera tobat. Sudah melanggar syariat, dibilang wali. Wali apa itu? Wali syaitan. Tidak ada. Ini, Syekh Abdul Qadir Jani wali besar. Ilmunya, berfatwa dengan dua madhab, imam besar. Nah, saya tidak punya ilmu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah saya bisa wali? Oh bisa, jadilah engkau ahli istiqomah. Saya bilang, afdalul karamat, a'dhamul karamat, paling agungnya keramat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah lagu Anda bisa istiqomah. Yang lain heboh urusan sinetron, Anda masih bisa ngaji. Pada malam orang pada tidur, hujan deras, enak, dingin, Anda masih bisa sholat malam. Orang pada ketinggalan sholat subuh, Anda masih sholat subuh. Duhaan pun Anda lakukan. Orang sedang bingung dengan urusan riba, Anda menghindar dari riba. Oh, hebat, keramat. Anda berpegang, tidak, saya tidak boleh masuk dunia keharaman dalam bisnis saya. Karamah. Itu lebih agung daripada terbang di awang-awang. Saya hampir seminggu berapa kali terbang di awang-awang. Ini pesawat. Baik ya. Ini saja, semoga waspada tentang keramat. Istiqomah dalam kebaikan. Ini jangan sampai, nah, kalau orang punya himmah yang tinggi, dia melihat keramat-keramat yang Allah berikan, biarpun itu keramat yang sesungguhnya, dia tidak akan tertipu dan akan berkata, innama anti fitnatun, engkau adalah fitnah, ujian buat saya. Nah itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya-jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Saudara Didi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sering sekali saya ikut kegiatan keislaman yang salah satu acaranya adalah muhasabah dengan iringan musik tertentu, juga di tempat tertentu di malam hari. Apakah acara muhasabah seperti itu didasarkan pada dalil-dalil yang sahih? Muhasabah itu artinya, muhasabah, makna muhasabah adalah orang introspeksi, koreksi diri. Jika kurang baik menjadi baik, jika banyak dosa menyesal lalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu makna muhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, hitung-hitung amalmu, dari hartamu yang banyak seberapa yang kau sedekahkan. Kalau kau mati, yang kau bawa hanya yang kau sedekahkan. Sayang dong, punya duit 5 miliar sedekahkan 100 juta, mati 100 juta yang dibawa, 4,9 miliarnya ketinggal. Kan sadar muhasabahnya. Kamu masih sehat, kenapa kok susah ngaji? Nunggu penyakitan nanti. Terus muhasabah. Banyak dosa sebelum diampuni oleh Allah. Kalau engkau belum tobat, lalu kau dicabut nyawamu, maka di alam barzah akan kau temui dosamu. Nyesel dia. Lalu istighfar. Itu muhasabah. Jadi muhasabah intinya adalah bagaimana kita merenungi diri kita. Jika berdosa, segera tobat. Jika kurang amal, meningkatkan amal. Caranya bisa saja dibimbing oleh seseorang. Bukan jerit-jerit. seseorang dibimbing, diajak merenung. Karena sebagian orang cara merenungkan dangkal. Ada orang merenungnya hanya duit, tokonya tidak jalan-jalan. Bolak-balik, ya Allah semoga toko saya ramai, ya Allah. Balik lagi. Pengen yang lain yang kemarin utang banyak, balik duit lagi. Tapi perlu dibimbing, muhasabah urusan akhiratmu seperti apa, urusan anakmu kayak apa, urusan dengan suamimu kayak apa, urusan dengan tetanggamu kayak apa, urusan dengan hatimu seperti apa, kedengkianmu kayak apa, kebencianmu seperti apa. Oh ini, kadang-kadang dibimbing oleh seorang guru untuk merenungi, kamu punya enggak penyakit ini, ayo, yang punya dengki, oh, yang punya kesombongan, oh. Itu muhasabah. Kalau dibandingkan dengan musik-musik, kalau musiknya musik haram, ya haram. Kemudian berkumpulnya dengan orang, ya asalkan perempuan-perempuan, laki-laki tidak ada masalah. Ya, intinya muhasabah adalah mengajak orang untuk merenungi dirinya, kesalahannya, atau kebaikan sudah dilakukan agar ikhlas tidak masuk bab riya dan seterusnya. Selagi di dalamnya tidak ada keharamannya, maka itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bukan lagi perempuan kumpul bareng, lalu dempet-dempetan, haram. Kalau diperdengarkan sesuatu yang diharamkan, musik-musik yang haram, musik yang menjadi tradisi yang orang-orang fasik, maka enggak boleh. Tidak akan menjadikan dekat kepada Allah. Seperti itu sederhana. Jadi musik kan tidak semuanya haram, musik yang ta'bul fusad, selagi kita mendengar musik itu langsung ingat orang-orang fasik, pemabuk, penjudi, ya enggak boleh di situ. Akan tapi sebaik-baik cara adalah yang pernah kita dapat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah iktikafnya Nabi, kisah khalwahnya Nabi. Kisah kita bermunajat di tengah malam tidak dibandingkan dengan apapun. Justru dengan ketenangan suasana itu yang menghantarkan dia semakin faham tentang kekurangan dirinya. Kesejukan malam, masjid, tidak ada hiruk pikuk pasar. Lihat, tengah malam di saat orang pada tidur, dia mengadu kepada Allah, itu muhasabah. Tapi kalau saya muhasabah siang hari boleh-boleh saja, kapan saja. Cuman yang pernah dicontohkan Nabi itu adalah bagaimana kita memilih suasana yang tepat, waktu yang tepat. Itu suasana yang tepat, waktu yang tepat. Nah ini kita membuat suasana yang indah, syahdu. Penuh kerinduan kepada Allah itu. Jadi intinya, selagi tidak ada pelanggaran di dalamnya, boleh-boleh saja seperti itu. Pelanggarannya adalah laki perempuan terpisah. Kemudian tidak dampet campur aduk. Kemudian yang diperdengarkan adalah bukan suatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian kalimat yang disampaikan oleh pembimbingnya adalah kalimat kemuliaan. Itu boleh-boleh saja. Siapapun boleh melakukan yang demikian. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jika ada yang salah, semoga dibenarkan oleh Allah, diluruskan sehingga tidak membela kebatilan dan juga tidak memperjuangkan kebatilan. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, maaf mau menanyakan suatu hal. Mohon maaf sebelumnya karena agak vulgar. Buya, bagaimana jika tidak sengaja sudah terlanjur menelan ASI istri ketika berhubungan intim? Menolak apa? Menelan ASI istri. Menelan ASI. Ah. Apakah memang itu diperbolehkan dalam Islam atau diharamkan? Sebenarnya boleh nyusu ASI, rebutan sama anaknya boleh. Coba yang dibahas kita tanya apakah menjadi mahram atau tidak. Seorang bapak kalau meminum, seorang suami minum ASI istrinya adalah tidak akan menjadi mahram karena susuan. Sebab mahram susuan itu adalah mahram susuan. Sebab kalau mahram kan langsung tercerai, enggak boleh menikah lagi, batal dong nikahnya. Wah, nangis saya menyusui istri saya, nyusu kepada istri saya. Nah ini. Jadi ibu saya dong istri saya. Oh enggak. Jadi menyusui itu yang menjadikan mahram, sebab mahram tidak boleh dinikahi adalah jika menyusuinya bayinya umur kurang dari 2 tahun. Kalau sang suaminya umur kurang 2 tahun masuk nanti. Bayi paling banyak 2 tahun, belum sampai 2 tahun satu. Syarat yang kedua adalah 5 kali susuan yang cukup. Mungkin bahasa lain memuaskan. Artinya, jika seorang bayi yang di bawah 2 tahun nyusu, sukarela dia melepas, noleh sana sini balik lagi nyusu, melepas itu 2 kali sudah. Bukan dilepas paksa. Dia sukarela melepas berarti 1. Mas nyusu lagi, sudah enggak melepas 2. Kalau sudah 5 kali, maka itu menjadi ibu susuannya. Makanya ibu waspada. Kebaikan ibu harus diikuti dengan fikih. Misalnya ibu melihat anak tetangga nangis, kasihan, ibu kasih susu hari pertama. Minggu depan nangis lagi, ibunya ke pasar terlambat, ibu kasih susu. Kalau sampai 5 kali itu anak susuan Anda. Tidak boleh dia menikah dengan anak Anda. 2. Saya tambah yang ketiga, itu bukan dari saya, dari kami, untuk menjelaskan tentang hukum yang lain lagi, yaitu susu diambil saat ibu hidup, biarpun diberikan saat mati. Biarpun diberikan saat mati. Artinya ini adalah untuk menjelaskan tentang susu-susu di bank susu. Di negeri barat, negeri maju sana itu ada bank susu. Jadi orang seorang wanita jika punya susu lebih itu bisa dijual. Karena apa? Mereka ngerti kesehatan, ngerti ciptaan Allah ini masya Allah. Namanya ASI itu gak bisa dikalahkan. Di negeri kita ini aja yang sok seorang ibu, sok gak mau menyusui, takut body saya berubah. Dolim kepada anaknya. Ada kan ibu hari ini gak mau nyusui ibunya karena takut ini dan sebagainya. Dia kalah sama meong. Meong saja nyusui ibunya, nyusui anaknya. Serigala yang kata jahat masih nyusui anaknya. Lah kok anda gak nyusui anak anda itu mau bagaimana? Anda lebih buruk dari serigala. Kecuali darurat anda sakit atau anda pergi atau apa. Gak ada darurat gak mau nyusui hanya karena mana kasih sayangmu? Itu kan dokter bohong yang mengatakan air susu apa susu ini lebih bagus daripada susu si ibu, pasti bohong dia. Ditempelin saja di apoteknya. Enggak boleh itu, haram. Dosa bohong dia. Mana yang bisa mengalahkan susu ASI? Enggak ada yang bisa mengalahkan susu ASI. Baik. Jadi tidak ya, bapak tersebut tetap menjadi suaminya, tidak akan menjadi anak-anak susuannya. Mungkin itu yang ditanyakan. Kalau masalah air susu adalah yang suci dan boleh seorang bak suami kalau minum susu dari ibunya adalah halal, karena itu dari dasar sesuatu yang suci dan halal. Jadi halal bagi anak, halal bagi ayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Tenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, alhamdulillah saya punya istri yang cantik dan solehah. Tapi ada tapinya Buya, dia malas mandi. Kalau tidak ada kegiatan keluar atau pulang kerja itu tidak suka mandi. Mandinya kalau mau sholat aja. Itu pun sholatnya suka mundur. Bagaimana menyikapi istri saya? Sudah saya ingatkan dengan halus secara tidak langsung, tapi tidak ngerti-ngerti Bu ya. Anda bertanya, istri Anda cantik soleh tapi jarang mandi. Oh itu banyak kayak begitu tuh. Jangan tersinggung. Sebab yang ngadu saya banyak kok ke saya itu. Kurang mirip kayak itu. Jadi yang dipentingkan hanya wajahnya dipolesin semuanya itu tok. Sini bagus ini. Ini keluar kelabang kalau dibuka. Wahai para istri yang solehah, kalau ternyata Anda menemukan suami Anda tidak pernah mengingatkan Anda tentang fisik dan badan Anda, bukan berarti Anda sudah 100% oke. Mungkin karena baiknya suamimu takut menyinggung perasaanmu. Maka dari itu fahamlah, sering bersih-bersih diri. Khususnya wilayah yang di situ ada lipatan-lipatan yang bakal tersimpan keringat lalu mengeluarkan aroma yang tidak baik. Senantiasa bersihkan, sering mandi. Jangan seperti yang bertanya tadi, istrinya cantik tapi gak pernah mandi. Biarpun pakai kerudung tetap harus keramas sering. Dengar? Suamimu baik gak bakal ingetin, biarpun dia nahan. Istriku paling hobi sama jeruk sama walang sangit. Kan repot. Ya? Ada itu pengalaman sampai bingung saya ngomong kepada orang tersebut, wah gimana ya, kamu kasih cerita aja kayak begitu, enggak paham istri saya. Sebab mohon maaf kalau bau tidak nyaman itu sudah familiar, akrab, sudah enggak terasa lagi. Wong dulu tuh saya biasa di belakang rumah saya kan kandang ayam ya, itu umi saya masih ada. Saya biasa enggak nyium bau, tapi sekarang kalau dari sini pulang nyium bau. Jadi bau keringatmu kau tidak akan cium lagi. Maka dari itu khususnya pada termasuk tradisi Arab yang sangat mulia yang kami dengar adalah sangat marah seorang ibu kalau menemukan anaknya adalah tidak membiasakan membersihkan wilayah tertentu sampai tercium aroma. Jadi kepada para istri yang solehah, Anda harus senantiasa bersih-bersih diri agar suamimu itu adalah di saat mendatangimu adalah memang mendatangi Anda. Loh, saya kan sudah tidak karu-karuan model saya. Apalagi yang tidak karu-karuan modelmu? Ya jangan malah pasrah dengan ketidak baikanmu itu. Jadi tetap Anda butuh bersih dan sebagainya, wilayah tersemu sampai ma'atif, lipatan-lipatan dan sebagainya. Karena keringat itu kalau sudah lama akan ini. Tapi nasihatnya bukan Anda saja, bapak-bapak juga sama. Jangan seenaknya sendiri, banyak wangi, mandi. Cuman saya kembalikan kepada yang bertanya. Intinya, wahai yang bertanya, biarpun istrimu tidak mandi sebulan, enggak ada masalah, yang penting aromanya tetap wangi. Itu aja. Jangan Anda tuntut harus mandi. Sebab ada orang yang memang model keringatnya wangi. Nabi kan wangi. Cuman Anda belum tentu, Anda tidak. Maksudnya, gini loh ya, suami. Kalau memang istrimu sudah bersih, biarpun enggak mandi, enggak masalah. Tadi kayaknya mandinya setiap mau pergi. Setiap mau sholat, ya repot setiap 5 kali mandinya. Wah ini berlebihan ini keren. Wah ini kacau nih. Masa mandinya 5 kali? Wah ini berlebihan yang bertanya ini. Kalau sempat mau pergi ya wajar. Nggak, mandi itu tidak harus seperti itu 5 kali. Setiap sholat mandi. Wah kamu was-was itu suaminya. Capek itu. Maghrib mandi. Isya mandi. Subuh mandi. Bukan begitu. Intinya, wahai para suami, selagi sudah bersih ya sudah biasa saja. Biarpun tidak usah mandi, tidak ada masalah. Sebab ada orang memang kalau mandi mungkin tambah bau keringatnya, ada. Kalau tidak mampu, tidak ada. Kalau sering mandi, bukan tidak mandi. Kalau tidak mandi ya kacau. Jadi, tapi itu tetap sehat bahwasanya sebagai seorang istri hendaknya waspada. Di saat suamimu tidak mengkritisimu, bukan berarti engkau sudah 100% oke. Itu karena baik hatinya suamimu. Enggak pernah ngingetkan, padahal dia ngempet. Hati-hati, nahan. Ngomong sama gurunya, Buya, saya punya istri. Yang sadar aja, maunya yang suaminya sering deket-deket saya mungkin itu. Tahu ya, ada Buya, saya punya istri, Masya Allah. Buya. Gimana cara ngingetkan? Ya takut tersinggung. Kamu baik, kirim surat saja. Kirim surat gimana? Tapi kalau suratnya tahu saya ngasih gimana Buya? Saya ingatkan secara umum, wahai para wanita soleh. Kadang-kadang yang sudah pakai kerudung, mentang-mentang pakai kerudung aman. Gak pernah keramas. Buka ya, Masya Allah. Bahasanya apa? Kalau bahasa Jawa, penguk. Penguk itu bahasanya sudah wangi campur. Ya, Insya Allah semoga dijaga oleh Allah SWT bersih. Karena kita semua adalah dari sesuatu yang tidak baik. Kita kotor, keringat kotor, ini semuanya kotor. Kalau kita tidak jaga bagaimana? Dan biasakan dengan minyak wangi aroma. Minyak wangimu, wahai para istri di rumah, bukan untuk kepakai di luar. Di rumah hendaknya harum. Saya anjurkan para wanita-wanita, adik-adik anak yang belajar dengan Buya khusus, para wanita hendaknya selalu pakai wangian yang bersih. Makanya wanita itu wangiannya adalah yang nempel di jasad, bukan yang tersebar keluar. Jadi baru dicium, yang bisa mencium wangiannya adalah suaminya saja. Di saat menempelkan hidungnya di kulitnya, oh istriku wangi. Itu. Nah, pakai macam-macam yang bersih ya. Suami pun hendaknya juga seperti itu ya. Jangan pakai suami asal, mohon maaf. Sekarang urusan mulut, bersih mulut. Nah mulut saya memang kotor terus ya, kalau sudah kotor bersih. Mulai pergi ke dokter gigi, bersihkan karang gigimu dan sebagainya, sikat gigi yang rutin dan sebagainya. Tetap bau. Biarpun, nah, apalagi yang tetap bau. Memang kita bau, kita kotor semuanya. Makanya enggak pantas manusia sombong. Kucing saja lebih bagus dari kita, di saat enggak mandi sebulan pun aman kucing. Tapi kalau Anda tidak mandi sebulan, Insya Allah, baju putih jadi badik semuanya. Insyaallah, semoga Allah mengampuni semuanya. Ayo indah yang bersih, hidup indah. Nabi Muhammad sangat bersih. Nabi Muhammad mengajari kebersihan. Dan itulah ada termasuk menambah gairah keindahan dalam berubah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, afwan mau tanya. Di desa saya bulan depan akan ada acara maulid. Salah satu panitia akan minta bantuan pawang hujan agar waktu acara nanti tidak hujan. Apakah ini dibenarkan dalam apa? Islam? Pawang hujan. Apakah ini dibenarkan dalam Islam, Buya? Jika tidak boleh, bagaimana cara mengingatkannya? Terima kasih. Ngundang pawang artinya dukun suruh komat kamit ngusir mendung. Haram, tidak boleh. Maulid Nabi ngundang pawang hujan. Kalau minta ulama agar doain semoga tidak hujan, oke. Okay. Pawang hujan. Tancepin sana sini, si kemenyan atau apa, tapi tidak usah pawang-pawangan. Kalau hujan, alhamdulillah seger, nikmat dari Allah. Kenapa kita hindari? Apalagi malam 31 nanti, malam 31 Desember, maulid besar di sini, hujan alhamdulillah, tidak hujan alhamdulillah. Kalau tidak hujan, jamaah bisa banyak. Kalau hujan, alhamdulillah, yang bakal nyalakan nanu sudah pada enggak nyala lagi. Selesai, ngapain susah? Tidak usah pawang-pawangan, awas ya. Jangan ngundang pawang ya. Enggak ada pawang-pawangan di sini. Doa kepada Allah, zikir semoga Allah mau memberikan yang terbaik. Sesuai. Pawang itu kan urusannya dukun kan? Ya. Saya enggak ngerti pawang. Pawang kan dukun. Pakai komat kamit usir mendung. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Kalau sudah urusan dengan dukun, bagaimana Nabi tidak akan ridho? Kalau orang soleh, ada orang soleh yang memang doanya dikabul oleh Allah. Kita datang pada orang soleh, kemudian orang soleh biasanya minta, misalnya, kau sedekahlah ke masjid fakir miskin, lalu doa bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah tidak ada hujan, boleh. InsyaAllah, Allahu a'lam bisawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Zainab dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada seorang wanita sudah menerima pinangan seorang pria. Namun karena kakak laki-laki wanita itu belum menikah, sehingga pernikahannya ditunda. Karena merasa pernikahannya masih lama, jadi wanita itu merasa seperti pacaran dengan calon yang sudah meminangnya itu. Apakah boleh ikatannya dibatalkan saja, Buya? Karena pacaran itu dosa. Tapi sebenarnya wanita itu masih suka dengan pria yang meminangnya. Mohon solusinya, Buya. Baik, yang pertama adalah, itu dari pertanyaan ada tiga yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah, jika ada seorang adik sudah ketemu jodoh, tidak boleh terhalang untuk menikah gara-gara kakaknya belum menikah. Awas, hati-hati. Kalau Anda punya adik yang paling bontot, Anda punya anak dua, anak yang kedua kok sudah ada calonnya, pengen nikah duluan, jangan Anda halangi gara-gara kakaknya belum menikah. Jika Anda seorang kakak, kok adikmu mau menikah duluan, bersyukurlah kepada Allah, kebaikan telah dibuka untuk adik Anda. Kalau Anda bersyukur, Anda pun segera nyusul. Tapi kakak pendengki, awas, kalau kamu duluan melangkai saya, harus bayar. Bayar mahar, ya, maharnya kepada gak ada itu. Jadi yang lebih dulu lebih bagus. Jadi jangan sampai itu ada budaya-budaya begitu. Kemudian para orang tua pun, lihat, para orang tua ini termasuk zalim. Kalau melarang adiknya menikah gara-gara kakaknya tidak menikah. Sebab mungkin kakaknya tidak mau menikah. Mungkin dia adalah termasuk golongan kayak orang-orang yang mau menikah. Kan mungkin saja. Gara-gara kakak yang menikah, yang bawah tidak menikah semuanya. Sebab di masa yang sangat mungkin dipetik oleh kaum pria, sudah kelewat. Kita menemukan sebuah keluarga sampai umurnya sampai tidak menikah semuanya. Gara-gara itu tadi. Kakaknya tidak menikah, adiknya tidak berani melangkai. Karena ibunya sudah bilang, kasihan kalau kamu melangkai. Kasihan loh yang di atas yang gak mau nikah kok. Mundur, mundur, mundur. Tak taunya menemukan diri mereka, perempuan-perempuan sudah umur 45, 47, 49. Itu alim. Tidak seperti itu. Kalau waktu nikah, nikah. Hei para ibu, para orang tua. Jika adik anakmu yang paling bontot harus menikah duluan, sudah dapat jodoh, nikah kan? Dan paham kan? Kepada kakaknya bahasanya adalah jodoh. Semoga setelah adikmu adalah memang jadwalmu adalah setelah adikmu. Kalau jadwal setelah adikmu, jadi hei kakak yang baik, kalau Anda ingin menikah, kalau Anda melarang adik Anda menikah duluan, Anda bisa enggak menikah juga. Kenapa? Jadwalmu itu setelah adikmu. Kalau adikmu enggak nikah, enggak, gilirannya enggak setelah Anda, enggak akan datang kepada Anda. Adik dulu baru Anda, bisa seperti itu. Jadi yang pertama, jangan sampai kebiasaan di kampung gara-gara kakaknya belum menikah, adiknya dilarang menikah. Gak boleh seperti itu. Itu bahaya sekali, merusak itu. Kemudian kedua, tunangan. Tunangan itu adalah belum menghalalkan sebuah jalinan. Tetap orang lain. Cara bertelepon pun harus wajar. Kelihatannya dari yang bertanya sudah mulai bab yang-yangan, mungkin macam-macam, ngomongnya macam-macam, gak karu-karuan, sudah bangkit syahwat dan seterusnya, ini sudah tidak baik. Maka harus waspada siapapun yang tunangan. Makanya tunangan kalau perlu jangan lama-lama. Ada orang stres tunangan atau malah lebih ke pacaran 9 tahun. 2 hari saja stres. Sudah setuju kenapa lama-lama? 4 tahun suruh nunggu. 4 nunggu selesai kuliah. Sudah begitu kuliahnya enggak lulus-lulus. Baik. Baik, tunangan belum menghalalkan sebuah jalinan. Maka justru para orang tua di saat anak tunangan harus semakin waspada. Sebab kadang masuk dari sini, kalau sudah tunangan kan sudah saling kenal, keluarga saling kenal. Sehingga seolah-olah aman, sehingga seorang calon mertua pun yang dulu ketat dengan anak perempuannya. Karena sudah tunangan, maka di saat calon mantunya datang ngajak pergi, mau dilarang itu calon mantu, mau diizinkan belum menikah, pusinglah mertua, calon mertua. Akhirnya sudahlah perginya, tapi jangan lama-lama nak, jangan lama-lama. 1 jam kalau mau rusak, rusak kok. Hati-hati, akhirnya diizinkan keluar. Pertama setengah ragu-ragu sang orang tua. Akhirnya kedua sudah biasa. Akhirnya na'udzubillah masuk bab perzinahan. Tunangan belum menghalalkan sebuah jalinan. Baik, kemudian yang ketiga adalah masalah membatalkan tunangan. Wong pernikahan saja ada cerai kok. Kalau memang calonnya adalah tidak layak, tidak pantas, ya batalin sebelum terjadi pernikahan. Sehingga menurut sebagian orang itu membatalkan pernikahan lebih berat daripada perceraian. Ya tidak dong. Pernikah karena tunangan kan janji mau menikahi. Lah kalau memang perempuannya tidak layak dinikahi karena akhlaknya terbukti tidak baik, ya jangan diterusin, hei para orang tua. Jangan dijerumuskan anakmu. Mungkin Anda seorang anak perempuan, Anda punya anak perempuan, sudah tunangan dengan seorang laki-laki, tunangan itu khitbah. Satunya laki itu terbukti tidak sholat, jahat dan sebagainya. Batalin, enggak apa-apa. Karena apa? Belum terjadi pernikahan. Wong pernikahan saja bisa bercerai jika memang di situ ada sebab-sebab yang diperkenankan oleh syariat. Jadi jangan sampai gara-gara pertunangan lalu tidak berani membatalkan padahal calonnya jelas-jelas tidak layak. Bahkan ada yang datang kepada kami. Seorang bapak punya anak laki-laki, calon perempuan itu terbukti tidak benar, Masya Allah. Sekolahnya sudah, akhlaknya tidak baik dan sebagainya. Cuman karena apa? Hubungan keluarga, Buya. Saya kan sudah terlanjur baik dengan calon besan saya. Tapi kalau saya batalin atau takut tertak dan sebagainya. Bapak harus paham. Wong pernikahan saja ada boleh cerai kalau memang udurnya. Perempuannya tidak benar, tidak baik. Memang itu setelah dijodohkan, tak ada perubahan di dalam perjalanannya. Ya jangan diterusin dong. Jangan dijerumuskan anak laki-laki Anda. Jangan dijerumuskan. Baik. Ya seperti itu. Jadi kalau mau dibatalin tentunya harus ada. Kalau memang seorang perempuan tadi merasa ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka perlu dia membatalkan pertunangan. Sekarang putus saja, enggak ada pertunangan. Nanti kalau ada cerita lagi, bab baru lagi nanti. Kalau sudah waktunya nikah. Artinya apa? Kau boleh nikah dengan siapa saja, saya juga boleh nikah dengan siapa saja. Cuman ujung-ujungnya pertanyaan, tapi sang perempuan masih ada senang. Nah ini kan ya. Kalau begitu ya sudah musyawarah lagi, agar pernikahan sudah datang ke sini nanti, suruh musyawarah bahwasanya biarpun kakaknya belum menikah, sang adik tetap boleh menikah dan tidak akan menghalangi, tidak akan mengganggu apapun. Harus begitu. Kalau memang seperti itu, nikah secepatnya. Jangan sampai masuk bab keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, bagaimana hukum sebagai penjual untuk memberikan noto kosong kepada pembeli dengan maksud tujuan menaikkan harga? Memberikan apa? Memberikan noto kosong kepada pembeli dengan maksud tujuan menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga yang diperjualbelikan. Baik. Kasus seperti ini termasuk ke dalam kasus korupsi. Apa seperti apa kita sebagai penjual untuk menghadapi kasus seperti ini? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Memberikan kepada pembeli nota kosong supaya nota kosong nanti bisa dirubah harganya biar dilaporkan ke bosnya harga yang lebih mahal. Itu bukan korupsi, tapi Anda ngajari jahat, ngajari nyolong halus, Anda ngajari mencuri yang aman, paling aman mencuri dengan cara seperti itu. Belanja kepada Anda harganya 120.000 kan, sudah Anda kasih nota kosong biar dibuat sama dia, dia membuat 150.000, dilaporkan ke bosnya, dapat berapa? 150, 30 buat dia, Anda sudah enggak dapat duit, Anda dapat dosa. Rombongan dari kerajaan mana itu? Ke rumah makan. Itu sudah negosiasi sama yang punya rumah makan, tapi kasih nota kosong ya. Nanti mau saya laporkan ke kerajaan supaya, kalau bilang pemda nggak enak nanti. Kerajaan. Ini biar nanti laporan harganya biar naik. Karena mau ngerong-rong duit negara. Hati-hati itu. Itu sama pengkhianat itu semuanya. Anda yang memberi khianat, lihat. Yang bawa pasukan dari kerajaan juga khianat itu semuanya. Oh sudah digaji ikut makan kok pakai khianat. Alangkah banyaknya mengkhianat. Enggak boleh, haram Anda dosa. Anda dosa dan membantu orang berdosa. Itu kadang-kadang cuma 30.000 untungnya, kadang-kadang lebih gede itu, alhamdulillah. Dan jahatnya lagi, saya tidak akan datang, tidak akan belanja ke toko Anda kecuali Anda memberikan kepada saya nota kosong. Wah, ini sudah diancam. Pokoknya gini maksudnya, Anda harus ikut masuk neraka sama saya. Gitu loh. Jangan mau keberkahan dalam kejujuran Anda. Beres. Oh ini banyak kasusnya. Ada kisah-kisah yang cerita mulai dari yang punya toko, bangunan, rumah makan, macam-macam. Pokoknya proyek-proyek yang duitnya gede-gede itu, ini banyak macam-macam kejahatan. Tukang sayur saja. Nah ini, lah dianya korupsi nanti. Misalnya, maksudnya dunia, tukang sayur jahat. Kok tukang sayur? Tukang sayur ahli surga, insya Allah. Pembantu beli sayur, harga 500 bilang sama josnya 700 itu sudah khianat, bohong dia. Jujur itu menjadikan keberkahan dalam hidup. Sayur harganya 500 di pasar. Laporan kepada bosnya biasanya berapa? 700. Oh lebih gede lagi ngurusi masjid begini misalnya. Semen harganya 40 ribu. Tatonya apa? Laporan ke panitia masjid menjadi 42 ribu. 2 ribu lumayan. Na'udzubillah. Kali 1 DO. Baik. Na'udzubillah. Khianat. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ibu-ibu. Baik Bu ya, mungkin kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media ya. Kembali itu yang datangnya dari hamba Allah dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, maaf mau tanya. Saya mau menikah, tapi dari pihak keluarga calon suami saya tidak merestui. Calon suami saya membantah ingin tetap menikahi saya. Apakah calon suami saya itu dosa Buya? Sebenarnya orang tuanya membolehkan dia menikah dengan siapapun, tapi katanya asal jangan dengan saya, sebab saya orang Cikarang Bekasi. Menurut orang tuanya itu, kalau orang Cikarang kalau nikah permintaannya banyak. Seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki, cuman laki-laki tersebut, laki-laki itu mau nekat nikah dengan wanita tersebut, cuman orang tua laki-laki tersebut tidak mau karena perempuannya dari Cikarang. Katanya orang Cikarang banyak permintaan, itu kan katanya penanya, bukan. Yang pertama adalah aneh, kamu ini maksa. Ini dia maksa dia nih perempuan itu ya. Jadi aneh, jadi begini loh. Kalau Anda sebagai seorang wanita, jika ada laki-laki semacam itu waspadalah. Karena laki-laki itu sudah enggak ngerti bekti ke orang tuanya. Wong bapak ibunya saja dilawan apalagi kamu. Bapak ibunya itu ngasih makan mulai kecil, gedekan dari kecil itu pun masih enggak didengar omongannya. Anda jangan mau menikah dengan laki-laki yang berkata sehidup semati untukmu. Apapun yang terjadi, biarpun bapak ibumu tidak mau, bapak ibumu tidak mau, yang penting diriku menerimamu sayang. Alah. Bapak ibunya saja ditinggal. Sama Anda sebagai seorang anak laki-laki, kalau menikah dengan seorang perempuan, kalau bapak ibunya enggak setuju kok masih memaksa, apalagi lari keluar demi cinta. Bapak ibunya saja dikurang ajarin, apalagi dirimu, kebaikanmu seberapa banyak sih? Baru nikah berapa hari langsung nanti ribut ditinggal juga. Na'udzubillah. Harus cerdas kita. Perempuan enggak bisa, laki-laki enggak bisa patuh sama bapak ibunya. Kalau alasannya, jangan-jangan Anda saja yang paham begitu, orang Cikarang baik-baik kok. Siapa bilang begitu? Katanya orang Cikarang apa? Alasannya karena Anda orang Cikarang. Oh, jadi begini, kaidah lain lagi. Jika ada orang tua, kalau Anda seorang wanita, kemudian Anda sudah cocok dengan seorang laki-laki, kalau calon mertuamu tiba-tiba menolak, jangan banyak tanya. Mungkin itu karena sopannya ngomong orang Cikarang biasanya apa? Minta duit banyak, itu sebenarnya bahasa sopan, daripada ngomong karena kamu begitu, karena hidungmu begitu, atau hidung. Justru kalau terang-terangan mungkin Anda sakit malahan. Itu kan calon mertuamu baik, jadi ngomongnya sak Cikarang yang dijadikan kambing hitam. Coba langsung bilang, karena kamu begitu, kamu nyungsep nanti, ngenes. Sudah calon mertuanya baik-baik, sudah mundur saja nanti, tidak usah pusing. Sebab ada sebagian orang, apa alasannya kok saya ditolak? Wah, kalau disebutkan kamu nangis. Ini coba, jadi kadang-kadang perempuan seperti itu, bukan perempuan, laki-laki juga ada. Kalau ditolak sama calon mertuanya, apa alasannya ditolak? Hei, minta kejelasan. Enggak pantas kamu jadi menantu. Kan begitu. Kadang-kadang harus ada alasannya dong. Enggak pakai disebut kalau alasannya enggak keluar-keluaran, alasannya bisa menyakitkan nanti. Bahkan kadang seorang calon mertua yang enggak jadi itu baik, kalau ngomong masya Allah belum waktunya. Semoga kamu dapat istri yang lebih bagus daripada anak saya. Anak saya kurang pantas untuk kamu. Padahal yang enggak pantas kamu buat anak saya. Cuman karena dia ngomongnya baik, anak saya kurang pantas untuk kamu. Ini kan kebaikan seorang calon mertua. Jadi saya berharap kepada wanita tersebut, sudahlah. Anda harus paham artinya apa? Mertuamu nolak, selesai. Baru Anda berpikir yang lainnya. Nah, kalau alasan berikutnya itu adalah alasan yang umum, enggak bisa dipukul rata. Dia juga orang Cikarang kok, kan begitu tadi. Mungkin calon mertuanya juga orang Cikarang. Jadi enggak. Jadi Anda mundur saja kalau seperti itu, tidak perlu memaksa. Alasan apapun itu namanya penolakan. Kadang penolakan halus biarpun itu sedikit kasar dia. Kalau lebih jelas lagi, lebih kasar, Anda akan sakit. Anda harus paham, jadi bahasa isyarat. Kadang-kadang bahasa isyaratnya adalah, aduh istikharahnya kok belum cocok. Artinya itu apa? Anda ditolak. Atau nunggu nanti insyaallah. Kabarnya gimana? Belum waktunya. Oh paham, ditolak. Akhirnya apa? Kalau gini, assalamualaikum, mohon maaf, saudara yang baik, kamu saya tolak. Kan enggak enak gitu. Jadi paham isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan terakhir datangnya dari hamba Allah dari Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Buya, bagaimana cara agar mertua dan menantu hidup rukun bersama? Sebab selama ini saya dan mertua tidak saling sapa. Dulu sih baik-baik saja, cuman sekarang berubah. Gimana solusinya, Buya, agar baik lagi hubungan kami? Bah, ini repot ini. Enggak enak lah sama mertua. Paling enak sama mertua enak, sama menantu enak. Saya jawab dengan cerita. Ada ceritanya seorang perempuan sama mertuanya tuh nek. Karena mertuanya memang kalau ngomong kasar gini. Akhirnya apa? Pergi ke sebuah tempat. Ke apotik. Mau dibayar mahal. Apa? Tolong buatkan saya obat yang diminum langsung mati. Mau saya bunuh mertua saya. Nah, rupanya yang punya apotek ini ya orang soleh, tapi ya punya bisa ngerakit obat. Sudah, saya buatkan obat, tapi tidak mati langsung. Tapi matinya sebulan, kasih setiap hari satu resep sampai sebulan, nanti 30 hari mati. Oh gitu. Kenapa kok tidak langsung? Kalau langsung kamu ditangkap, saya ditangkap. Jadi saya bunuh pelan-pelan. Oh gitu, ya. Akhirnya apa? Tapi tolong supaya orang tidak curiga, selama kamu ngasih obat ini kamu harus baik. Pagi-pagi sudah kamu kirim minuman, sering kamu pijetin, kasih kue. Pokoknya jangan sampai orang curiga kalau kamu lagi musuhan sama mertua. Betul. Hari pertama ngasih minuman, waktu masih kasar, makasih. Ya. Kedua, hari ketiga, kelima, mertuanya sudah mulai kalem. Makasih, Neng. Hari ke-10, mulai senyum mertuanya, ngasih kerudung, kamu pakai kerudung. Hari ke-15 ngasih cincin sana, oh, sama menantu sudah mulai baik. Hari ke-20 sudah ngomong, nanti rumah ini buat kamu nak, ya ini pokoknya kamu ini. Hari ke-25 bingung menantunya, loh mertua saya baik. Waduh, akhirnya balik lagi ke apotik tadi. Pak, loh kenapa sudah mati ibumu? Belum, saya tidak ingin mati. Loh kenapa tidak ingin mati? Karena mertua saya baik, lo gak bisa, sudah diminum, dia harus mati. Tolong pak, tolong. Agar mertua saya tidak mati, gimana? Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Wah, ini gak bisa, nangis-nangis dia. Akhirnya pak, setelah nangis-nangis terbukti kalau dia benar. Bahwa ibu, Neng, insya Allah mertuamu tidak mati. Loh kok, kan sudah minum obat 25 kali? Itu bukan obat mati, itu vitamin. Biar ibu mertuamu senang makan. Terus? Lah kan mertuamu jadi baik sekarang, iya. Jadi mertuamu jadi baik itu juga sebabnya karena kamu baik duluan. Sebagai menantu ngalah, yang lembut sama mertua. Oh iya, terima kasih, gak pakai obat. Sebetulnya saya nasihati dia, kalau ada mertua tidak baik ya kamu yang baik. Nanti kan lembut sendiri. Mantu yang anak yang ngalah. Wah jahat, ya karena jahat kamu dimarahi sedikit saja langsung cemberut kok. Coba yang sabar, kalem, lembut, enggak usah pakai racun. ini cerita khayal, artinya ya begitulah kisah permusuhan menantu dengan mertua. Biasanya ya mantunya itu enggak sabaran. Namanya mertua kan ada umur ya, kadang sakit dan sebagainya, kasar dan sebagainya. Kalau Anda lembut jadi mantu tercinta. Paham? Mantu yang baik sama mertua, nanti mertuamu jadi baik. Jangan Anda minta mertua baik, Anda tidak baik. Dimarahi, makasih, cium tangannya. Siap keningnya pipi. Bingung dia. Mantuku tak marahi, malah cium pipi saya. Mau marahi, buatin kopi yang enak. Akhirnya, mau marah, alah percuma. Saya marah juga tidak dibales. Akhirnya tidak bisa marah mertua Anda. Hebat itu. Gitu ya. Yang tanya tadi, kalau Anda baik, dia akan baik. Terus ada yang ngomong, Buya saya sudah nyoba perti. Saya dengar cerita Buya itu setahun yang lalu di radioku. Sudah saya amalkan. Sampai sekarang tidak berubah mertua saya. Ketahuilah, apa yang kamu lakukan belum karena Allah. Saya karena Allah. Kalau karena Allah, kau tidak marah-marah lagi hari ini. Jadi, kalau sudah karena Allah, ada pahalanya. Selesai. Mertua tidak balas kebaikan, Allah membalas. Selesai. Ya sudah, bubar. Pulang ke rumah, cium tangan ibu mertuamu, beres, selesai. Jangan ribut sama mertua. Tidak enak. Mertua kok. Kalau tidak ada mertuamu, kau tidak punya suami. Ya enggak? Tidak ada mertua, tidak punya suami dong. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada yang sakit? Muhammad Zuhri dia masyaallah. Oh, masyaallah. Bertahun-tahun ikut pengajian di sini, dia lagi sakit. Oh. Oh, aduh dia lagi teruji, ada soalnya yang lebih sakit, apa? Diuji oleh Allah, semoga Allah berikan kesadaran, berikan kebaikan, dan yang sakit diberi kesembuhan. Yang sehat semakin sehat dalam beribadah, ditunjukkan jalan yang Allah ridhai, panjang umur, sehat afiat. Al-Fatihah. Pengumuman khusus program Santri Kilat di Al-Bahjah bagi para bapak ibu, untuk mengenalkan Anda, anak-anak Anda kepada dunia pesantren, biarpun hasilnya anak Anda tidak harus nyantri. Paling tidak anak Anda pernah terikat dengan program kemuliaan. Kalaupun jadi pengusaha besar, nanti pengusaha yang pernah kenal pesantren. Harus Anda-Anda melewati dunia pesantren, biarpun hanya seminggu, dua minggu, agar ngerti kemuliaan yang dibangun di pesantren. Santren kilat. Sebab sebagian orang kalau masuk pesantren kilat, seolah-olah harus masuk mondok setelah itu. Enggak. Yang penting anak Anda harus kenalkan ke pesantren kilat. Ini gara-gara pesantren kilat akhirnya rajin ngaji malam Ahad. Ahad pagi. Banyak. Bahkan bapaknya pun akhirnya ngaji. Yang dulu tidak pernah ngaji. Gara-gara anak pesantren kilat, bapaknya jadi ngaji. Alhamdulillah. Pesantren kilat pendaftaran dibuka 21-25 Rabiul Awal atau 10-14 Desember. 10-14. Sebentar dok. Pesantren kilat kita sengaja tidak lama. Artinya sebelum anak jenuh sudah suruh pulang. Jadi ada rindu terus dengan pondok ya. 3-4 hari sudah sumpek, sudah boleh pulang. Akhirnya rindu lagi. Kuota sangat sedikit. Tingkat SD kita hanya nerima 100 anak putra, 100 anak, 60 anak putri. Tingkat SMP, SMA 100 anak putra, 100 anak putri. Sedikit toh. Maka harus cepat-cepat kalau Anda mendaftar. Mungkin kalau ada permintaan banyak kita buat gelombang-gelombang. Yang penting tidak lama, 3 hari saja. Dan menarik untuk membatasi anak Anda agar tidak liar. Kalau sudah liburan biasanya bebas dia berkreasi dalam kemaksiatan, dalam macam-macam itu ya. Maka kita batasi dengan masuk pesantren kilat, lumayan itu untuk memangkas pergaulan yang tidak baik. Pelaksanaannya tingkat SD 16 sampai 20 Desember atau 26 Rabiul Awal sampai dengan 1 Rabiul Akhir. Tingkat SMP tanggal 1 sampai 5 Rabiul Akhir atau 20 sampai 24. Oh, gantian. Karena tempat yang tidak ada. SD dulu baru SMP. Informasi 0853-2290-5511. Kalau repot ngafal nomor teleponnya, datang ke pondok pesantren. Langsung aja, enggak usah repot. Kajian muslimah, Cirebon dengan Umi. Kajian dengan muslimah, 27 Rabiul Awal, Sabtu yang akan datang di Komplek Masjid Raya. Malam Cinta Rasul, tanggal 31 Desember atau tanggal 12 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, di alun-alun kota Cirebon. Juga dibuka pendaftaran peserta didik SD IKU, SMP IKU, SMA IKU. Ini program ya, program Al-Bahjah itu ada SD, SMP, SMA. Ada program yang lain adalah program pesantren salafnya. Yang hanya belajar-belajar agama saja, menghafal Quran dan seterusnya, selain daripada SD, SMP, SMA. Enggak ada hubungannya dengan SD, SMP, SMA. Itu nanti pendaftarannya di bulan Ramadan. Jadi di pondok itu ada dua model. Bukan berarti pesantren salafnya sekolah di SD, SMP, SMA, tidak. Jadi beda. Jadi anak-anak kita bisa masuk SD, SMP, SMA ini program dan mondok. SMP, SMA-nya mondok. SD-nya sebagian mondok. SMP, SMA harus mondok. Diberi pendidikan umum, kemudian juga pendidikan agama untuk bekal akhirat mereka. Adapun nanti pesantren tahfidz sama tafaqquh atau salafnya ini belajar agama saja. Diberi pendidikan umum sedikit untuk menyesuaikan zaman. Ini ada. Dan untuk pesantren yang salaf ini, pesantren yang biasa ini bukan untuk SD SMP, bukan untuk masuk SD SMP. Beda. Sebab di luar sana dianggap kalau sudah masuk SD SMP SMA ya masuk pesantren itu beda. Ini beda program. Beda program. Baik, ini. Jadi dan SD SMA untuk tafaqquh tahfidz sama tafaqquh salafnya tadi itu bukan pesantrennya orang melarat. Ini kadang-kadang biarpun masuk di dalamnya bebas, mereka makan 3 kali enggak usah dipungut uang makan, mandi bebas, airnya banyak, lampu juga ini. Tapi bukan pesantrennya orang melarat. Sebab kadang-kadang kalau sudah katanya sekolah kalau nanti enggak bayar pesantrennya orang melarat, bukan. Oh, banyak orang-orang kaya juga ada di situ, yang melarat juga ada. Jadi lengkap, yang penting itu sekolahnya orang yang berbakat, orang yang minat, orang yang mau belajar. Jadi jangan sampai gara-gara tidak dipungut, ini sebagian orang kadang-kadang kalau tidak dipungut biaya katanya Pak sekolahnya orang, biarpun Anda kaya raya duit Anda tidak bisa dihitung, kalau masuk program yang tadi, pesantren tadi, tetap Anda tidak dipungut. Tapi dites dulu seleksi. Adapun SD, SMP, SMA ini ada manajemen sendiri, ini babnya beda. Jangan ngomong biaya datang sendiri ke sana berapa biayanya. Saya tidak punya duit, kok SMP, SMA, kok Buya, kok pakai sekolah, kok pakai biaya. Saya pengen nyuruh ke situ. Masuk yang tahfidz sebelahnya, gratis. Sama-sama di Al-Bahjah. Semuanya akan dihantarkan kepada kemuliaan oleh guru-guru. Hanya yang pakai program SD, SMP, dia seni untuk anak-anaknya, suka-suka. Sambil membayar dan sebagainya, ada seni. Ini beda. Jadi jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah. Tidak bisa mondok. Dan insya Allah sudah kita buka cabang yang banyak di beberapa tempat, dan mohon didoakan sudah dibuka di Tulungagung, Blitar, besok ini keberangkatan untuk pembukaan di Batam, di Cianjur sudah, bulan depan di Purbalingga, bulan berikutnya adalah di Bogor. Kita perbanyak, karena apa? Untuk mempersiapkan pendaftaran tahun yang akan datang, ini hanya bicara tentang bukan SD, SMP, SMA. Adapun SD, SMP, SMA hanya adanya di pusat sama di Al-Bahjah 2 sama Al-Bahjah 3. SD, SMP, SMA adanya di Al-Bahjah Pusat, Sendang Sumber sama Al-Bahjah 2, sama di Al-Bahjah Tulungagung. Adapun tadi program-program yang lainnya, yang salaf itu tersebar di beberapa tempat termasuk Pontianak. Semoga Allah mudahkan kita di dalam berjuang. Kemudian kami seru kepada siapapun untuk bisa ikut andil dalam perjuangan pondok pesantren. Dan kita masih butuh tempat. Mungkin ada di antara ibu-ibu punya tempat kosong gede yang sudah berpagar, ada rumah-rumahnya, enggak dipakai. Kalau boleh dipinjam tahun ini, kami akan pinjam untuk karantina, pembekalan bahasa Arab sama bahasa Inggris khusus mungkin 100-200 anak kalau ada. Kalau Anda tidak butuh dengan tempat tersebut, boleh diberikan ke pondok pesantren langsung wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, siswanya akan dikirim. Sebab kita ada program ibu-ibu, program karantina sistemnya. Bagaimana sebuah anak dengan jumlah tertentu dimasukkan ke satu tempat, disuruh belajar bahasa Arab saja, nanti cepat berbahasa Arab. Bahasa Inggris saja cepat. Atau menghafal, termasuk program Cianjur, Batam, Blitar, Purbalingga, Bogor, itu program kilat. Dan Anda bisa lihat program kilat menghafal Quran hanya 1 tahun. Itu dipilih dari 1 tahun saja. Dan liburan tidak boleh pulang, hari raya tidak boleh pulang. Ini semangat. Dan ini target nanti 6 bulan, 7 bulan sudah hafal Quran, setelah itu mereka akan dites masuk karantina 40 hari. 40 hari itu adalah sehari harus 30 juz. Kalau sekarang program setiap hari mengulang Al-Quran 10 juz setiap hari. Makanya kalau Anda melihat ke sana, setiap hari, setiap jam Anda dengar Al-Quran. Makanya mentalnya yang kita siapkan, berat itu. Jadi ini sudah dimulai Cianjur, Alhamdulillah. Baru beberapa bulan sudah ada yang sudah 30 juz. Kemudian ini memang program khusus, tidak boleh diadakan di pusat. Kalau di pusat diadakan begini, stres semuanya. Makanya ini program khusus diasingkan ke tempat yang khusus, sehingga secapek-capeknya mereka menghitung begini, 10 bulan, oh sudah 1, 2 bulan, 8 bulan lagi, 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, tapi balik lagi ke pusat. Tapi kalau di pusat buat program ini stres semuanya, suruh ngafal Quran 1 tahun, enggak jadi nanti. Ini program karantina, ini adalah sangat istimewa. Maka siapapun yang mendengar suara ini, yang punya tempat untuk bisa ditempati, bolehlah kita pinjam. Kalau pinjam pahalanya sedikit, tapi sedikit lumayan. Kalau di surga jadi gede. Alhamdulillah di surga jadi gede. Baik. Kalau bisa pinjam alhamdulillah gede, jangan sedikit. Dipinjam gede. Tapi kalau nanti diberikan gede. Insyaallah ya. Memang betul karena hari ini kami musyawarah dengan tim Buya, ini gimana untuk mengurangi kepadatan pondok pesantren tahun ini. Makanya di Cirebon saja ada 5 titik. Ada di pusat, di Wanasaba, di Jamblang, di Pilang, di Buyut. Ini jadi alhamdulillah Allah memudahkan kepada para ustad-ustad itu banyak kerjaan jadinya. Ini kemudahan santrinya terus bertambah. Kita tidak bisa menyetop dan setiap tahun kita harus menolak beberapa santri dan itu sudah bikin sakit hati. Mau ditolak, mau diterima semuanya tempatnya belum ada. Kami berharap semoga yang bisa memberikan, memudah, yang menghadirkan fasilitas Anda semuanya insyaallah. Bisa membantu untuk mengadakan fasilitas, pondok, pembangunan. Yang fakir jadi kaya nanti. Yang kaya lembut hati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tutur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menuju keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan keridhaan darimu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah, keramat yang sesungguhnya Allah. Istiqomah dalam melakukan kebaikan, istiqomah dalam menjauhi kemungkaran dan menjauhi kemaksiatan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa mata dan telinga kami, ampuni dosa lidah kami, ampuni dosa anggota tubuh kami dan kami mohon ampuni ya Allah dosa hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan, jauhkan kami dari kemungkaran. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon rindukan mereka kepada kebaikan ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari segala kemungkaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang ya Allah, yang punya hutang ya Allah, mudahkan mereka untuk membayar utang-utang mereka ya Allah. Jangan sampai mereka tersiksa dengan utang itu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari utang piutang ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Jauhkan mereka dari muqaddimah-muqaddimah zina. Jauhkan kami semua dari muqaddimah zina. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk dan hina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kau siksa lagi. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, berikan kepada mereka kasih sayang dan pengampunan dari-Mu. Berikan kepada murid-murid kami semua segala kebaikan ya Allah. Para wali santri dan semua yang ada di sini yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka, yang kami tidak bisa menyebut satu persatu nama mereka, tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami ya Allah, orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tua ya Allah, orang-orang yang bisa berjuang bersama kami, ahli ikhlas, ahli tulus. Dan kami jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Jika kami fakir, berikan bekal ya Allah untuk berjuang. Jika kami lemah, berikan kekuatan untuk berjuang ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Indah di dunia, mengkhotimah keindahan kelak di surga. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la